Boaz isa yo Ruth. Seudue sige Boaz abiai wen ratak lulma rawa huk sirtige. Nege tilor giek matah nudes. Lemade Boaz cakul tiwendes. Ma ikita wa manyana ilita neta rutak munades. Malema sosobonyo. Waman jesige geler sori ma liagut yo shaldes. Lemaden je Boaz ya bugima biohe. Wai. Mama takul tisanaduk. Den je waman jesige biati yait Boaz. Ma deruge takul tides. Makte yo Boaz ya bugir manet lultih nudesige irgehean. Odetianuk ti sirma biohe. Amagwe. Miama tiakul tisanaduk. Mantio moluk tela ana aramiru miesne kreaduk. Den je iria Boaz iabuk desikir mama rtaklul tides. Lema de Boaz canuk tiwam manjes mia biohe. Wai. Naominen mo Yosia lasmir moab kemamia. Ma yala mageta itua ita ilimele guasi lasmir ge. Lema de koregano musti mota hesa mlage tiktela ne adu. Nege golnye. Kolnye mbu mamliu lasmir des. Desike mamliu. Mamo de irmanet lulti ituait nune. Ror irmanirti nekre mumune redagun. Dete kolnye lema mo mamliu. Desike mamlo sumayau. Ma kwelik. Kali wai. Oineke musti momliuk muna lasmir des. Kali oineke sige krala eligae. Dete kol nyelema mo mamliu. Desige muana yaukliu. Lemaden je waman jesige tianuk tibuas mabiohe. Oh, anak liu. Den je buas tianuk ti mabiohe. Kol nyemliu lasmir desige Tuhan Naomi. Desige mo musti mo Musa mo Ruth. Wahmet manus lasmir mo abdis. Kali Ruth nege kola isa yor mahlon. Nege Naomi anange. Keske de maho na miatje. Denje wai. Kolne Musa mo Ruth. Ma ana kolne idur hak naman waman geit. Desige o naman waman jesige ana sia iti lasmir des. Ma ebu Elimelek ani gelema bisa ma kita yartua lasmir des. Den je waman jesige hialas Boaz mabiohe. Wai, kol nye kol jes, desige mo gubrai kliwa lasmir des. Kali kol nye kliw, desige mo wasik maloli anak guheti anak gurene, anak tiol tisirma des. Den je lema mo kluratio ma oam libo. Hei tulsot Israel ne, kol nye iria wasi hararge maliwa namdum, keske lema yo maliw, de liurati irsialik marliw, desige mo musti mo yonu wasi duri geserit, ma yalti iria na maliw des. Maklius wohe wasi hararge yalti iria maliw des je. Maktiu ha iria Israel are waita akti lagi. Lema den je gyo ata waman je sigetian ukti Boaz mabiohe. Wai, oam libo. Desigo yonu kwasi dori geserit mayalti Boaz. Den je Boaz tian ukti irde hean manet lultui nudes. Rori ribun mamdirti desikre dagun mabiohe. Amagwe. Senue gemik temtema miato selik de. Ma kliu elimele gyoranan kilion ode mahlon wait lasmirge. Tiabal lanuh nutat nekre mumu. Tuhan Naomi a elimele ksawadis je. Denje kal Ruth wahmet muabdis mea sawa guai. Ruth neke kola isa yor mahlon. Keske mahlon na miat je. Denje anak usaha go Ruth. makolnya idur hahma anan wamannya uskwe. Desigo naman desige yeluk mahlon. Ma naman desige anasya iti lasmer guliune. Mati gyal epno anan nekremumune anarsa sirti lasmer des jagun. Mamo de an mahlon des, jor lasmer des kete gita yartohan nune. Den jama gure miorir miandirti nekremumune mnyenas. Kali inege miatos elik de. Lema den jair dehean manet lultih nudes, ror irribun mamdirti desikret halas buas marbohe. Oh, aramik tem-tem nege miatos eliga miru tiwasim hate takkede. Denji aramiten hula so yanwe, mayal eras keti wahmet ana masugare wasim sige kralades. Mayola Rahel Odelea, tiradur hahak naman ribun yeti Yakubne. Ode aramiten ma wasim malol gie lan, makbilaga iria Efrat itnye. Ode anim gwegi melir tir ribun mamintih nu Betlehemne. Ode le mamo hula soyanwe, hiarak mamak nama nana mutotua wahmet murdes. Ma wasim sege kralage, kola itiep no matrumat peresa Yehuda yorta maranat des. Boas yorruta tesno natut. Lemaden je boas yalrut ma sawai. Ode hula soge yaleras ketirut. Lemade yortenan ge, den de idurah bonyo anan ge wamanyai. Ode gyo atrut idur tinaman des, desige wamfetare tinu des neger tanuk tinawi marbohe. Tleru hula so yanwe anige, kali lema imlua gau, manemuga ebum mane. Ode ebum nege wamanyai, maana siya iti wasim lasmiero lanum nutam nekremum. Ode siya goti wasim mormiorih kedagun. Ode aramiten mana mandesige ire ralanai. Maani ge kimelir ti Israel ge temnemum. Ode sebuahim nege lio baga uak sialik. Makbilak tigolane naman waman ge itua sirti raulobak enat kene. Ode tisemne huru go idur hak naman waman ge itiode. Ma ebu muai. Ode ebu mnege ana yaluka ralam gue. Ode ijaga oti ana en muswaone. Lemade Naomi al naman des. Ma miu muai gola ne idur hagine. Nini lanai. Ode wamwet ma minwasi sergeet desikrer tanuk marbohe. Naomi ganande, ma awam manyai. Ode wahmet desikre ragi naman desyani geti obet. Ode obet nege lian ma lana ima isa, desigo anan isai. Ode isai nege anan Raja Daud. Raja Daud epno matruma. Ode peres tesno natu sirne, negene Peres anana Herson, Herson anana Ram, Ram anana Aminadab, Aminadab anana Nahason, Nahason anana Salmon, Salmon anana Boas, Boas anana Obed, Obed anana Isai, Ode Isai anana Daud.